قال رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Bab yang menjelaskan bahwa sebab kekufuran Bani Adam, sebab mereka meninggalkan ajaran agama yang hak, adalah mereka ghulu, berlebihan dan ekstrim dalam mensikapi orang-orang soleh. Ini sebab utama, sebab besar yang membuat Bani Adam bisa kafir, memilih kekufuran, yang menjadikan mereka tega dan mau meninggalkan agamanya, syariat, sunnah Rasul, demi pengkultusannya dan keekstrimannya dalam menghormati atau memuliakan orang-orang soleh. Bab ini muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita rahmatullah alaih dampak dari hulu kepada orang saleh. Ketika orang itu sudah melampaui batas dalam mencintai atau menghormati orang soleh, dan itu bahkan bisa menjerumuskan orang kepada syirkiyat, syirik kepada Allah, bisa membuat seseorang mencampakkan tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat seseorang berani membuang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum rapat ikhwan masakin ikhwan hukum. Taqarubu Juber Ini bab termasuk dari kejelian Al-Imam Muhammad rahimahullah. Ini kalau diamati bab-bab yang sebelum-sebelumnya, dari awal beliau giring orang, ini dalil-dalil tentang tauhid, wajibnya Allah ditauhidkan, keesaannya dalam rububiyah, uluhiyahnya. Ya, hanya Dia yang boleh disembah, diibadahi. Kemudian dijelaskan pula termasuk dari penegakan tauhid ini batilnya syirik, batilnya segala yang dituhankan selain Allah. Dan itu jelas sekali pula, nggak ada benarnya sama sekali yang disembah selain Allah. Dan ayat-ayat tentang itu telah lalu. Tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah, tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang memberi syafaat tanpa izin Allah, tanpa sekehendaknya. Semua dijelaskan oleh beliau, jelasnya tauhid gamblang, nyata, plus batil segala yang bertentangan dengan tauhid. Artinya sesuatu yang begitu terang dan nyata seperti matahari di siang bolong, gamblang sekali tauhid, sebagaimana gamblang pula batilnya syirik, nyata pula hina dan rendahnya, rusak dan sesatnya kemusyrikan, kekufuran. Kan seakan orang bertanya dalam sesuatu yang jelas begitu, nyata dan begitu wadih, dalil begitu banyak, syirik pun jelas bobrok dan rusaknya, sesatnya, bodohnya. Begitu jelas, begitu gamblang semua itu, kenapa kok banyak dan masih saja orang terjatuh dalam kemusyrikan? Pertanyaan besar, apa sebabnya? Masih saja mereka meninggalkan tauhid, menentang tauhid, masih saja mereka memilih kemusyrikan. Di sini ingin dijawab oleh Syekh bahwa sebab terbesar itu adalah al-ghulu fi shalihin. Karena ghulu terhadap orang-orang saleh. Al-ghulu huwa al-ifrat fi ta'zim bil gaul wal i'tiqad. Ghulu adalah lebih ifrat dalam pengagungan. Orang diagungkan, dimuliakan, tapi ekstrim sekali, berlebih. Baik itu dengan ungkapan kata-kata atau keyakinan. Di mana seseorang karena hulu ini mengangkat dan memposisikan makhluk yang dia muliakan, orang soleh tentunya, entah itu nabi atau yang selainnya, lebih dari posisi yang berhak dia dapati, bahkan di tempat sesuatu yang itu hanya milik Allah Ta'ala, di manzilah yang tidak patut dan tidak boleh diyakini kecuali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hulu semula mujawazatul had, melampaui batas. Yaghlu ghala, sesuatu yang melampaui batasnya. Makanya kemudian disebut ghali, mahal. Kenapa? Melampaui batas wajarnya. Nah, ini barang ini misalnya HP, wa ila apa, normalnya 1 juta harganya. Gol 3.500.000 misalnya. Gali. Melampaui. Paham tuh? Makanya kemudian orang sebut gali. Karena memang melampaui batasnya. Jadi mahal. Begitu pula ini hulu. Orang melampaui batas yang seharusnya. Batasnya di sini kamu boleh menghormati, kamu agungkan, kamu muliakan, jangan lebih dari ini. Tapi ini juga jauh di atas lebih posisi yang seharusnya didapati oleh si hamba tersebut. Al-ghulu fis-salihin. Ghulu pada orang-orang saleh. Masuk di dalamnya para mursalin. Dukhulul aulawiyah tentunya. Yang paling masuk, pertama masuk di salihin yang mereka. Para rasul, para nabi. Kehujanan Abu Muhammad. Maaf. Dan hujan kena martabak Zen biasanya. Terang bulan. Tal. Sini. Merapat sini. Dalam air. Bukan hujan api. Na'udzubillah. Paling-paling basah ya. Standar itu. Bawang kan. Nah, orang-orang soleh, nabi, mursalin, para sahabat, aulia, para wali, yakni man qama bihis salah atau ittasafa bis salah, yang tersifati dengan kesolehan, salihin, ada padanya kesolehan. Maka mereka semua masuk dalam kategori ini, hulu fis salihin. Yani mereka kalau dilihat dalam nusus Al-Quran maupun sunnah, as-salah kembalinya kepada dua makna. Yang pertama, mayuna fil fasad. As-salah mayuna fil fasad. Yang menafikan kerusakan. Fasalih dibdul fasid. Maka yang soleh adalah yang bertentangan dengan yang rusak, bukan orang-orang rusak. Fasad. Yang kedua, as-soleh mayunafi as-sayyid, yang jelek. Man bihisu, yang ada padanya kejelekan. Fasalih laisa bisayyi'. Maka yang soleh tentunya bukan orang yang jelek. Ada wa ada. Bukan yang rusak, bukan pula yang jelek. Maka ahlus salah, ahlul ikhlas, ahlul ta'ah, orang yang ikhlas, orang yang taat kepada Allah, pada Rasulnya. Buktinya mereka selalu berjuang. berjuang pada dirinya menjauh dari fasad wasayyi'at, segala yang rusak, merusak, dan segala yang jelek, yang yusi'u, menjelekkan dia. Karenanya orang akan mencela dan menuding dia, bulan apa dia begini begitu, pernah berkata begini, pernah berbuat begini, sikapnya begitu, akhlaknya begini, muamalahnya begitu, maka dia bukan orang soleh. Yang soleh selalu itu perjuangan pada dirinya untuk menepis, berusaha menjauh dari segala fasad dan dari segala sayyi'at, yang rusak maupun yang jelek. Kalau dikatakan hulu bisalihin, muncul pertanyaan, orang ingin tahu, lalu batasannya apa? Mereka itu dimuliakan, diagungkan, boleh di muliakan sebatas apa? Agar kami tahu lebih dari itu berarti hulu, gak boleh. Karena harus tahu batasannya, takarannya seberapa, agar orang tahu, hup, ini sudah mentok, sudah gak boleh. Lebih dari itu hulu. Maka kalau itu dari kalangan mursalin, ta'zimuhum, pengagungan kepada mereka dengan mengambil dan mengamalkan syariat mereka, apa yang Rasul ajarkan, apa yang beliau contohkan, ambil, amalkan, taati, contoh, tiba, wal ikhtida, berkudua, berteladan kepada mereka, ma'al mahabbah, dicintai sangat, ihtiram, dihormati sangat mereka, tentunya wala yang sangat kepada mereka, bahkan lebih dari orang tua kita sendiri, dibela beliau, kehormatannya dan ajarannya. Kalau sudah melebihi ini semua, baru itu hulu. Seperti apa hulu? Itu bahrun la sahila lahu. Kalau ditanya hulunya seperti apa, hulu itu laut yang tidak ada pantainya, nggak ada tepinya, banyak sekali bentuknya, orang hulu. Agar tidak dikatakan hanya seperti ini hulu, selain itu bukan hulu lah, hulu banyak macamnya. Bisa ganti baju, bisa ganti warna, ganti. Intinya melebihi segala yang, melebihi apa yang tersebutkan tadi dalam pengagungan kepada orang-orang soleh. Demikian segala bentuk yang melebihi batasan syar'i dalam pengagungan ulu, bahkan itu bisa dan banyak yang menjerumuskan dalam syirik kepada Allah, di mana hamba diposisikan pada sifat-sifat ketuhanan seperti yang disebutkan dalam qasidah Durdah, fa inna min judika dunya wa dharratuha. Dia sebutkan dari kemuliaanmu Rasulullah SAW. Dia sedang memuji Rasul, mengagungkan Rasulullah. Dunia dan pasangannya, yaitu akhirat. Dan dia mau katakan, diciptakannya dunia, diciptakan, diadakannya akhirat, semua itu karena Rasulullah SAW. Demi Rasulullah SAW. Fain ibadah, fain tauhid. Bukannya Allah ciptakan semua itu untuk ibadah kepada Allah, untuk hanya Allah yang disembah, bukan. Menurut qasidah ini yang syirik, karena Rasul SAW, untuk Rasul SAW. Ini kan sudah sifat ketuhanan. Ya, dunia akhirat diciptakan untuk Rasul SAW. Hulu. Wa inna min ilmika ilmin lawhi wal qalami. Lebih lagi dia katakan ilmumu adalah ilmu qalam dan lauhul mahfuz. Segala yang dicatat oleh pena, segala yang termaktub di lauhul mahfuz itu diketahui oleh Rasul SAW. Ini sifat ketuhanan, padahal hanya Allah yang tahu. Yang tercatat oleh pena dan yang ada di dalam lauhul mahfuz. Kemudian dia lanjutkan launa sabat qadrohu ayatuhu azaman ahya ismuhu hina yud'a dari surramami. Waliyadzubillah, dia katakan tidak ada ayat satupun yang sesuai atau sebanding dengan kedudukan Rasul SAW. Jadi hatta ayat-ayat Quran pun itu tidak sebanding dengan Rasul SAW. Rasul lebih mulia. Hatta ayat Quran pun tidak bisa mengalahkan kemuliaan Rasul SAW. Padahal ini sifatullah, kalamullah, Quran. Dijadikannya Rasul lebih dari itu. Lebih dahsyat lagi hulunya, dia katakan ahya ismuhu yud'a dari surramami. Nama Rasul jika dikumandangkan, disuarakan, akan mengumpulkan dari surramami. Dari surramami itu jenazah mayat yang sudah hancur, sudah ratusan mungkin puluhan tahun, tulang belulangnya mungkin tersisa, bahkan sudah habis, tinggal ajabut danab. Kalau disebut nama Rasul, demi nama Rasulullah, demi Muhammad Rasulullah, kumpullah kalian semua, akan mengumpul kembali semua itu lalu hidup lagi. Karena pengagungan atas disebutnya nama Rasul SAW. Ini semua syirkiyah. Hulu. Yang bahkan para sahabat pun tidak pernah mengenal, tidak pernah mendengar yang semacam ini. Dan mereka orang yang sangat mengagungkan Rasul SAW. Nyawa mereka, mereka jadikan taruhan demi keselamatan Rasul SAW. La Abu Bakar, wala Umar, wala Uthman Ali, dan yang lainnya sudah. Sekian banyak hulu, seperti yang disebutkan, ibarat laut yang tidak bertepi, banyak bentuk dan macamnya, melebihi derajat atau kodrat yang Allah berikan kepada Rasulnya, atau itu kepada orang-orang saleh.